yang menyebabkan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang sholat 23 rakaat 15 menit itu bukan sholat tapi olahraga atau jaipongan. Barakallahu. Kemudian barakakum tumakninah juga pada ketika iktidal. Habis setelah ruku ya. Barakakum mengangkat kemudian iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fi, harus barakakum sempurna iktidalnya. Jangan seakan-akan mau balapan dengan imamnya, terburu-buru. Siapa yang lebih cepat sujud? Barakallahu. Sehingga tidak iktidal dengan sempurna, dia agak bungkuk. Maka ini tidak boleh. Kemudian ikhwani fiddin, wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, di antara tumaknina adalah tumaknina ketika sujud. Ya. Sampai 7 titik anggota sujud ya, dan punggungnya kembali sempurna. Barakah itu terposisikan dengan sempurna. Dan bahkan disebutkan barakah ikum dalam satu riwayat yang sahih, dan para ulama juga menyebutkan bahwasanya barang siapa yang mengangkat kepalanya terlebih dahulu sebelum imam mengangkat kepalanya dari sujudnya, atau ada orang yang sujud terlebih dahulu sebelum imam sujud, barakah fikum, maka kepalanya akan diganti dengan kepala keledai. Ya, dan ini terjadi ya ketika ada seorang muhaddis, seorang ahli hadis, dia laki-laki, memberikan pengajaran kepada santrinya. Laki-laki memberi taklim di hadapan laki-laki tapi pakai hijab. Barakalikum, maka khimar, penutup kepala. Maka semakin lama, beberapa hari berlangsung barakalikum, mungkin berbulan-bulan, di antara muridnya penasaran, mengapa Syekh mengajari kami dengan menutup kepala. Barakalikum, maka beliau menceritakan bahwasanya saya membaca sebuah hadis Nabi, barang siapa yang mengangkat kepalanya terlebih dahulu sebelum imam mengangkat, menyengaja, maka Allah akan ganti kepalanya dengan keledai. Maka saya tidak percaya, kata muhadis tadi, ahli hadis. Akhirnya saya mencoba dan saya menantang bahwasanya itu tidak benar. Akhirnya Allah adab. Ya. Kalau di sini jangan coba-coba, barakakum, kita ahlus sunnah, ya jangan coba-coba, nanti masuk kantor kepalanya beda sendiri. Ya. Barakalikum. Songkoknya beda sendiri. Ternyata kepalanya kepala kambing. Tapi orang yang tidak beriman, barakalikum, dia akan berani, ya tidak percaya. Dan ini disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, kitab akidah, barakalikum. Dan ini juga disampaikan oleh Al Ustadz Muhammad Umar Asyawet. Kemudian di antara tumakninah adalah duduk di antara dua sujud. Ya, harus duduk tumakninah. Setelah dia sujud, kan ada duduk di antara dua sujud. Harus duduk tegak. Tulang-tulang persendian itu terasa nyaman. Jangan kemudian buru-buru sampai miring habis sujud, duduknya miring belum sampai tegak sudah sujud lagi. Tidak tumakninah. Rugi barakalikum, ya apalagi di bulan Ramadan dia kehilangan sholat, bahkan dosa sholatnya barakalikum. Kemudian yang ke-11 adalah at-tasyahudul akhir, tasyahud akhir. Ini merupakan rukun sholat, at-tahiyatulillah sampai tasyahud akhir barakalikum. Ya, sholawat atas Nabi. Kalau tasyahud awal itu hanya

ya, seperti Abu Hafidz itu, ketika dia ngimami, nggak boleh di Polres itu, ya, pakai sarung, dalam keadaan seluruh jajaran jamaah, ya, orang-orang anggota polisi barakallahu'alaikum pakai seragam semua, tidak boleh, ya, dipaksa barakallahu'alaikum, gimana lagi? Yang ketujuh, ijtinabun najasah fi saubihi wa badanihi wa buka'atihi ma'al qudrah, menjauhi hal-hal yang najis pada badannya, pada bajunya, dan pada tempat sholatnya apabila dia mampu. Barakafikum. Kalau dia sholat, setelah sholat, ada najisnya ini. Ya, ternyata ini ada air liur anjing. Sudah sholat, barakafikum, maka tidak perlu mengulang sholat. Ya, barakafikum. Dalilnya, ketika Nabi sholat, di tengah-tengah sholat, Malaikat Jibril memberitahu bahwasanya di sandal beliau ada najisnya. Maka beliau melepas sandalnya dan melemparkan. Akhirnya para sahabat ngikut-ngikut, dikira itu ada tuntunannya, lepas sandal, lempar juga. Di situ Nabi tidak suruh membatalkan sholatnya dan tidak suruh membatalkan rokaat yang sudah dikerjakan tadi. Barakatuhikum. Ini diantaranya pendapat Syekh Abdul Razak atau Abdul Muhsin Al-Abbad. Barakatuhikum. Tapi kalau sebelum sholat, ya, ada anggota wudu, ya, yang tidak terkena barakafikum, mungkin ada catnya, ya, sudah sholat baru duduk dikir, dilihat tumitnya banyak catnya, waduh ini gak kena ini, ya, maka barakafikum dibuang, maka diulang sholatnya. Ini memang ada perselisihan, tapi yang rojih diulang sholatnya, berbeda dengan tadi yang ada najisnya. Maka tidak boleh ada najisnya pada badannya, bajunya, dan pada tempat sholatnya. Barakafikum. Kalau ada najis pada bajunya, maka dibuang. Ya, bajunya tadi mungkin ada, dia pakai baju dua, mungkin jaket, jaketnya ditaruh. Lek, sholat. Masih ada baju lagi. Barakafikum. Kalau tidak ada lagi, ya, dikhawatirkan nanti waktunya sudah keluar, maka fattakullaha mastata'tum. Ada yang menyatakan tetap dibatalkan saja sholatnya. Kalau dia lepas baju sholat, bajunya dikarenakan ada najisnya, membuka aurat. Kalau Nabi tadi kan sandal, ya. Maka di sini berselisih para ulama. Ketika kalau dia lepas, waktunya sudah habis. Barakatuhikum. Yang kedelapan, istiqbalul qiblah ma'al qudrah, menghadap kiblat sesuai kemampuan. Kalau ketika dia sholat sudah berupaya mencari barakafikum kiblat, ya, kemudian salah, ya, maka di sini juga ada perselisihan para ulama, mengulang atau tidak barakafikum. Tapi kalau sudah lewat keluar waktu sholatnya barakafikum, maka tidak wajib mengulang. Yang kesembilan, diantara syarat sholat adalah niat. Barakafikum. Bagaimana maksud yang dimaksud dengan niat ini, Mas Reno? Niat sholat yang dimaksud bagaimana? Dalam hati. Bagaimana dalam hati itu? Oh, berkeinginan untuk sholat. Nah, itu barakafikum. Tidak ada mengucapkan, ya, dengan talafut, dengan melafatkan nawaitu an usolli atau semisalnya, karena kan barakafikum tidak ada tuntunannya, bahkan ulama madhab syafi'iyah barakafikum itu mereka sendiri juga sudah membantah. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi ilahuna wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah untuk berikutnya kita masih pada adab yang pertama bagi orang yang berpuasa, yakni menjaga sholat. Barakafikum.